السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخواني في الدين وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله جميعا. Pendengar dan pemirsa Roja dimanapun antum berada, alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita untuk kembali melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita, yang mana di pekan yang lalu sudah kita bahas bacaan yang ada pada Ad-Darsus Sadis, bacaan yang ada pada pelajaran ke-6. Dan saatnya malam ini kita akan membahas apa saja pokok bahasan yang dibahas di pelajaran ini. Apa saja yang menjadi pokok bahasan dari pelajaran ke-6 ini. Yang pertama, di pelajaran ke-6 ini kita mulai dikenalkan dengan sebuah jenis kata benda, yakni yang disebut dengan al-mu'annath, atau dalam bahasa kita berjenis perempuan atau feminim. Yakni dalam bahasa Arab ini dikenal ada dua jenis, dua gender dalam sebuah kata benda. Dia bisa al-mudhakkar, bisa juga al-mu'annath. Bisa maskulin, yakni laki-laki, bisa juga feminim, perempuan. Yang dikenal tadi dengan istilah laki-laki atau maskulin disebut al-mudhakkar, dan feminim atau perempuan disebut juga dengan al-mu'annath. Nah, di pelajaran ke-6 ini kita dikenalkan dengan bagaimana jika sebuah kata benda itu al-mu'annath, jenisnya, gendernya adalah feminim, perempuan, al-mu'annath. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita menunjuk benda tersebut? Ini apa kata tunjuk yang cocok untuk al-mu'annath? Apa kata benda? Apa kata tunjuk yang kita gunakan untuk menunjuk gender feminim? Dan bagaimana konsekuensi jika sebuah kata benda dalam sebuah kalimat sempurna ditemukan dia mu'annath? Apakah berpengaruh ke kalimat yang lain? Ini yang nanti insya Allah satu persatu akan kita bahas di Ad-Darsu As-Sadis, di pelajaran ke-6 ini. Dan sebagai murajaah, kita baca sama-sama pelajaran 6. Alhamdulillah kita ditemani ikhwan studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. MasyaAllah. Kaifa haluka ya Sheikh? Bikhair, MasyaAllah. Sekarang kita baca sama-sama ikhwan. Kita baca sama-sama Ad-Darsus Sadis. Judulnya Hadihi. Ikuti setelah saya. Ad-Darsus Sadis. Ad-Darsus Sadis. Hadihi. Hadihi. Hadha ibnu Hamidin. Hadha ibnu Hamidin. Wa hadihi bintu Yasirin. Wa hadihi bintu Yasirin. Ibnu Hamidun jalisun. Ibnu Hamidun jalisun. Afwan. Ibnu Hamidin jalisun. Ibnu Hamidin jalisun. Kenapa Hamidin bukan Hamidun? Mudafun ilaih. Naam, sahih. Wa bintu Yasirin waqifatun. Wa bintu Yasirin waqifatun. Naam. Man hadhihi? Man hadhihi? Hadhihi ukhtul muhandisi. Hadhihi ukhtul muhandisi. Naam. Ahiya aydan muhandisatun. Ahiya aydan muhandisatun. La hiya tabibatun. La hiya tabibatun. Sayyaratu man hadhihi. Sayyaratu man hadhihi. Hadhihi sayyaratul mudiri. Hadhihi sayyaratul mudiri. Ma hadhihi. Ma hadhihi. Hadhihi mikwatun. Hadhihi mikwatun. Liman hadhihi. Liman hadhihi. Hadhihi li khalidin. Hadhihi li khalidin. Adarrajatu anasin hadhihi. Adarrajatu anasin hadhihi. La hadhihi darrajatu ammarin. La hadhihi darrajatu ammarin. Hadhihi jadidatun. Hadhihi jadidatun. Wadarrajatu anasin qadimatun. Wadarrajatu anasin qadimatun. Hadhihi sa'atu aliyin. Hadhihi sa'atu aliyin. Hiya jamilatun jiddan. Hiya jamilatun jiddan. Hadhihi mil'aqatun. Hadhihi mil'aqatun. Wahadhihi qidrun. Wahadhihi qidrun. Al-mil'aqatu fil qidri. Al-mil'aqatu fil qidri. Hadhihi baqaratul fallahi. Hadhihi baqaratul fallahi. Hadha anfun wa hadha famun. Hadha anfun wa hadha famun. Hadhihi udhunun wa hadhihi aynun. Hadhihi udhunun wa hadhihi aynun. Wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Nah, pertama coba perhatikan di sini di adrasus sadis banyak sekali kita temukan pola al-idhafah. Banyak sekali kita temukan pola al-idhafah. Nah, yakni gabungan antara mudhaf dengan mudhafun ilaih. Seperti apa di sini, Syekh? Seperti misalnya Ibnu Hamidin dari awal. Salam, ahlan wa salam. Ibnu Hamidin di sini al-idhafah. Ibnu mudhaf, Hamidin mudhafun ilaih. Begitu pula bintu Yasirin. Bintu Yasirin juga ini al-idhafah. Gabungan antara al-mudhaf dengan al-mudhafu ilaih. Bintu mudhaf, Yasirin mudhafun ilaih, dan begitu seterusnya banyak. Ibnu Hamidin, kemudian bintu Yasirin, kemudian di gambar yang kedua di bawahnya ukhtul muhandisi, kemudian sayyaratuman. Sayyaratuman juga kemarin sudah kita bahas, ini mudhaf dan mudhafun ilaih. Kemudian sayyaratul mudiri, kemudian di halaman 34-nya darajatu anasin, darajatu ammarin, sa'atu aliyin, kemudian baqaratul fallahi. Cukup banyak ini contoh-contoh daripada al-idhafah yang pernah kita bahas di pelajaran sebelumnya di Adrasul Khamis. Dan perlu diingatkan bahwa pelajaran sebelumnya membangun pelajaran setelahnya, yakni adanya keterkaitan yang sangat erat antara satu pelajaran dengan pelajaran sebelum dan setelahnya. Nah, semuanya rangkaian yang tidak bisa dipisah. Dia rangkaian yang harus terus bersambung agar kita memahami yang berikutnya. Tidaklah dipahami bab setelahnya kecuali setelah dipahami bab sebelumnya. Karena pola-pola di bab-bab sebelumnya akan terulang di bab-bab setelahnya. Dan inilah pentingnya murajaah yang sering kita ingatkan di setiap pertemuannya. Dengan murajaah antum kembali menyegarkan ingatan apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Sehingga punya asas untuk terus naik ke anak tangga berikutnya. Jadi ini seperti kita naik anak tangga. Nah, anak tangga pertama, anak tangga kedua. Bayangkan kalau antum di anak tangga kedua, kemudian tidak hadir di anak tangga ketiga, keempat, kelima. Tiba-tiba antum harus naik dari anak tangga kedua ke anak tangga yang keenam, misalnya. Ini tentu akan menyulitkan dan butuh upaya yang lebih kuat, usaha yang lebih keras, dan effort yang bisa jadi lebih besar daripada kalau kita rutin murojaah. Maka mohon ingat pesan ini, murojaah. Kemudian di sini ada kata hadihi. Hadihi sudah kita bahas di pertemuan kemarin. Hadihi kata tunjuk sama seperti hadha yang telah kita pelajari, dan maknanya sama-sama ini, dan sama-sama menunjuk benda yang dekat. Nah, ini tambahan di kesempatan pertemuan malam ini saya tambahkan, hadha dan hadihi sama-sama isyaratun lil qarib. Keduanya isyaratani lil qarib, dua kata tunjuk untuk yang dekat. Jadi persamaannya, pertama sama-sama kata tunjuk, kemudian sama-sama menunjuk benda yang dekat, kemudian yang ketiga maknanya sama ini. Namun di sini perbedaannya adalah hadza untuk gender maskulin, untuk jenis laki-laki al-mudzakkar, hadhihi untuk muannats feminim perempuan. Nah, perlu diingat bedanya apa di sini, ikhwan? Hadza untuk laki-laki, untuk mudzakkar, hadhihi untuk muannats. Maka lihat, ketika kita tunjuk ibnu, kita tunjuk dengan hadza. Hadza ibnu Yasirin, ini anak laki-lakinya Yasir, Hamid. Maka kita gunakan hadza. Kemudian ketika kita menunjuk bintu Yasirin, kita tunjuk dengan hadhihi. Dan begitu seterusnya. Ini yang pertama di bab ini tentang hadhihi. Kemudian yang kedua, yang juga dibahas di sini, bahwa apa beda antara al-mudzakkar dan al-mu'annath? Bagaimana kita membedakan ini mudzakkar, ini mu'annath, ini maskulin, ini feminim, ini laki-laki, ini perempuan? Bagaimana cara membedakannya? Pertama tentu dari segi makna. Pertama tentu dari segi makna. Ibnun, anak laki-laki, dengan bintun, anak perempuan, tentu dari makna sudah ketahuan. Ibnun mudzakkar, bintun mu'annath. Dari segi makna sudah terlihat bedanya. Kemudian yang kedua, dari sisi zahir yang tampak yang kita lihat, misalnya ghalibnya, ghalibnya apa itu maksudnya ghalibnya? Umumnya al-mu'annath itu diakhiri dengan ta' marbutah. Umumnya al-mu'annath itu diakhiri dengan ta' marbutah. Al-mudzakkar tidak. Itu umumnya begitu. Umumnya kita katakan ghalibnya. Maka seperti misalnya di sini muhandisatun dengan ta' marbutah di belakangnya. Berarti ini mudzakkar atau mu'annath, ikhwan? Mu'annath. Tapi kalau saya hapus ta' marbutahnya sehingga menjadi muhandisun, sekarang mudzakkar atau mu'annath? Mudzakkar. Menjadi mudzakkar. Begitu pula tabibatun. Ada apa di situ? Apa huruf belakangnya di situ? Ta' marbutah. Kalau kita hapus ta' marbutahnya menjadi mudzakkar, menjadi tabibun. Ada sekedarik? Dan begitu seterusnya. Nah, tapi terkadang kita temukan ada kata benda yang tidak diakhiri ta' marbutah, tapi orang Arab menghukuminya mu'annath. Seperti lihat di halaman 34 ada kata qidrun. Afwan, jangan terbalik, bukan kirdun, bukan ya. Tapi qidrun, qaf dal ra, qidrun. Apa beda antara qidrun dengan kirdun? Afwan, apa itu kirdun? Kirdun monyet. Nah, ini qidrun, qaf dal ra. Ini dihukumnya apa, ini mudzakkar atau muannats? Muannats. Lihat kata tunjuknya. Pakai hadha atau pakai hadhihi? Hadhihi. Nah, jadi ada beberapa kata benda yang memang mu'annathnya itu kembali ke sama'i, yakni apa yang kita dengar dari orang orang Arab. Orang Arab bagaimana? Dia menghukumnya mu'anath, maka sudah kita hukumi mu'anath. Maka kata tunjuknya pun kita gunakan kata tunjuk mu'anath. Kemudian di halaman 35 ada beberapa anggota badan kita yang dihukumi juga mu'anath. Halaman 35 ada beberapa anggota badan kita dihukumi seperti udhun, kemudian ainun, kemudian yadun, dan yang terakhir rijilun. Kenapa empat anggota badan ini dihukumi mu'anath? Sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Apa jawabannya, Syekh? Seluruh anggota badan yang berpasangan. Naam. Seluruh anggota badan yang berpasangan, ini punya kanan dan kiri, dihukumi apa? Mu'anath. Seperti ainun, ada kanan dan ada kiri. Udhun, juga mu'anath. Telinga. Yadun, juga ada dua, kanan dan kiri. Rijulun, kaki, juga berpasangan. Maka ini semua dihukumi menjadi mu'anath. Maka kata tunjuknya pakai hadha atau pakai hadhihi? Tolong jawab. Hadhihi. Fahim, Tom? Nah, ini beberapa pokok bahasan di pelajaran ke-6 ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Sekarang kita masuk ke tamarin. Kita masuk ke tamarin. Tamarin jamak daripada tamrinun. Tamrin latihan, latihan. Tamarin jamaknya latihan-latihan. Kita mulai dengan at-tamrin al-awwal. Latihan pertama. Perintahnya di sini adalah iqra. Waktub. Mana iqra waktub? Baca dan tulislah. Baca dan tulislah. Anda minta ikhwah studio dua soal saja. Kemudian saya itu kita buka kesempatan bagi ikhwah-ikhwah di rumah untuk bisa mengikuti pelajaran malam ini. Tafadhal, siapa duluan? Tafadhal. Bismillah. Ya. Iqra waktub. Nah. Baca dan tulislah. Nah. Wahid. Hadza masjidun wa hadhihi madrasatun. Masya Allah, sahih. Padahal tidak ada harakat yang sama sekali tulisannya. Sahih. Al-qira'ah mumtazah. Masya Allah, bacanya bagus. Sekali lagi. Hadza masjidun. Hadza masjidun wa hadhihi madrasatun. Mumtaz. Terjemah tadi. Tarjim, law samahat. Ini masjid dan ini sekolahan. Ya. Sama-sama maknanya hadza dan hadhihi, sama-sama maknanya ini. Ini. Tapi bedanya apa? Hadza dengan hadhihi. Hadza mudzakkar, hadhihi untuk mu'anath. Mu'anath. Ya, syukran. Syukran ya Syekh. Nomor dua. Isnan. Isnan. Man hadihi. Siapa ini? Hadihi ukhtun Abbasin. Ukhtun Abbasin. Yakin? Ukhtun Abbasin. Ukhtu tad. Naam. Hadihi ukhtu Abbasin. Ya, ahsanta. Ini saudarinya Abbas. Iya. Kenapa bukan ukhtun tapi ukhtu? Dan mudhafun ilaih tad. Ah, mudhafun ilaih ukhtun? Ukhtun. Ya, mudhaf ilaihnya Abbasin. Abbasin. Ukhtunya? Mudhaf. Mudhaf. Dan ingat, mudhaf tidak boleh ditanwin. Nah, berarti hadhihi ukhtu Abbasin. Sudah terjem tak? Sudah terjemahkan, Syekh? Sudah. Sudah. Taib. Syukran. Jazakallahu khairan. Anta Abu Abdullah, anta mustami' al'an. Anta dengarkan dulu. Insyaallah kita beri kesempatan nanti di akhir pembahasan. Tafadhal, alaan naftah al-majal al-mustami'in wal-mushahidi. Tafadhal. Baik Ustaz. Khotan Islam Padigar dan juga pemirsa di mana pun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin terhubung melalui layanan layanan telepon di 021-823-6543 pada tamrin atau latihan di pelajaran ke-6 ini. Nah, silakan. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizna di Tangerang. Nah, silakan. Ibu Rizna. Ya. Ibu Risna mohon dimatikan dulu suara televisinya. Ya Ustaz. Ibu Risna mohon dimatikan dulu suara televisinya. Ya Ustaz. Ya Pak Ustaz. Ya. Ibu Risna, saya akan bacakan beberapa kata. Umut ikuti. Ya. Siap? Siap. Pelajaran kita ad-darsus sadisu. Ikuti Umu, silakan. Ad-darsus sadisu. Ad-darsus sadisu. Naam, ad-darsus sadisu artinya pelajaran ke-6. Pelajaran ke-6. Naam. Apa tadi Umu? Ad-darsus sadisu. Ad-darsus sadisu, pelajaran ke-6. Naam. Judulnya hadhihi. Hadhihi. Hadhihi. Hadhihi maknanya ini. Ini hadihi kata tunjuk yang maknanya ini. Ya. Ikuti saya. Hadzabnu Hamidin. Hadzabnu Hamidun. Hadzabnu Hamidin. Hadzabnu Hamidun. Hamidun atau Hamidin? Hamidun. Hamidin. Ya. Hadzabnu Hamidin. Hazabnu Hamidun. Hamidin, bukan Hamidun. Hamidun ya Pak Ustaz. Bukan, Hamidin. Hamidul. Lala, Hamidin. Din. Hamidun. Lala, Hamidin. Din, bukan Dun, tapi Din. Hamidin. Iya, betul. Hazabnu Hamidin. Iya, bagus. Ya. Kemudian wahadihi bintu Yasirin. Wahadihi bintu Yasirin. Saya minta Umu hafalkan satu baris ini. Iya Pak Ustaz. Jangan tutup teleponnya kecuali setelah hafal. Iya Pak Ustaz. Siap? Ya. Saya ulang lagi. Hadzabnu Hamidin. Hadzabnu Hamidin. Wahadihi bintu Yasirin. Hadzihi bintu Yasirin. Saya ulang lagi, saya sambung semua sekarang. Siap? Ya. Hadzabnu Hamidin wa hadzihi bintu Yasirin. Hadzabnu Hamidin wa hadzihi bintu Yasirin. Bagus. Sekali lagi. Hadzabnu Hamidin wa hadzihi bintu Yasirin. Hadzabnu Hamidin wa hadzihi bintu Yasirin. Ulang sekali lagi, Umu. Hadzabnu Hamidin wa hadzihi bintu Yasirin. Bagus. Hadzabnu Hamidin artinya ini anak laki-lakinya Hamid. Hamid, anak laki-laki Hamid. Betul. Wa hadzihi dan ini bintu Yasirin. Bintu anak perempuannya. Dan ini anak perempuan Yasir. Iya. Nak apa? Terputus. Ma'adiratan. Ya, terima kasih Ibu Risna dari Tangerang yang telah turut terhubung dalam latihan di malam hari ini. Dan berikutnya kita angkat pula untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya di kesempatan malam hari ini melalui line telepon kami 0218236543. Silakan, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu, dari mana? Ibu Evi, Ustaz. Palembang, Ibu Evi Palembang. Di Palembang ya. Baik, silakan. Ibu Evi, ikut dari awal tadi? Iya, Ustaz. Mohon diulang dari awal kembali. Mm-hmm. Pelatihan pertama, Iqra waktub. Oh ya, Ustaz. Iqra waktub. Iya. Baca dan tulislah. Iya. Wahid. Haza masjidun. Wahazihi madrasatun. Iya, bagus. Terjun. Ini masjid dan ini sekolahan. Iya. Itsnan. Itsnan. Itsnan. Iya. Man hazihi, siapa ini? Hazihi ukhtu Abbasin. Nah. Ini saudarinya Abbas. Iya, saudarinya Abbas. Iya. Lanjut. Hadikun. Nomor berapa umur sekarang ini? Iya. Maaf, Ustaz. Salasa. Salasa. Nah. Haza dikun wahazihi dajajatun. Mumtaz, mumtaz. Ini ayam jantan dan ini ayam betina. Ahsanti. Wasili. Arba'a. Ahsanti. Hazabnul mudiri. Hanya agak panjang. Hazab. Hazabnul mudiri wahazihi bintul mudir mudarrisi. Mumtaz, mumtaz. Sekali lagi. Hazabnul mudiri wahazihi bintul mudarrisi. Masya Allah, anti mumtazah. Ini anaknya laki-laki pimpinan. Ya. Dan ini anak perempuannya. Pimpinan apa ini, Bu? Pimpinan sekolah atau pimpinan perusahaan? Oh, pimpinan sekolah, ini kepala sekolah. Iya, betul. Teruskan. Oh, Khomsa. Belum selesai terjemahannya. Dan ini? Ini anaknya laki-laki kepala sekolah dan ini anak perempuannya guru. Iya. Khomsa. Hazihi amma ya ammu apa ama ya Ustaz ya? Ibu, bagaimana bilang ibu bahasa Arabnya? Oh, ummu. Itu dia. Ya. Hazihi ummu Yasirin. Iya. Ini ibunya Yasir. Iya, sahih. Sita. Aina kudrul ha. Kudru. Kidru ya. Kidru, iya. Kidrul lahmi. Kidrul lahmi. Lahmi ya, Ustaz ya. Aina kidrul. Gimana, Ustaz? Sahih. Kidrul lahmi, betul. Aina kidrul lahmi. Naam. Ya. Ini kendi apa? Lahmi apa, Ustaz? Laham, daging. Oh, daging. Iya. Di mana kendih daging? Iya. Iya. Ya fisala. Fisalajati. Oh. Ya fisalajati. Fis. Dia alif lam syamsiyah. Oh ya. Ya fisalajati. Bagus. Dia di dalam kulkas. Iya. Terus satu lagi. Ya. Sab'a. Naam. Haza babun wa hadhihi nafizatun. Panjang pendeknya, ulang sekali lagi. Wa hadhihi. Haza babun wa hadhihi nafizatun. Iya, mumtazah. Masya Allah, ahsanti. Ini pintu dan ini jendela. Mumtaz, mumtaz, mumtaz Bu Evi. Bu Evi, sebelumnya pembahasannya tentang apa hari ini? Mu'annas, Ustaz. Mu'annas. Kata tunjuknya apa untuk mu'annas? Hazihi. Hazihi. Untuk muzakkar? Haza. Haza. Bagaimana membedakan antara muzakkar dengan mu'annas? Itu tak marbuta, Ustaz. Ghalibnya diakhiri dengan tak marbuta. Iya, syukuran. Jazakillahu khairan wa barakallahu fi. Kita tunggu teleponnya Abu Efi di pertemuan berikutnya, insyaAllah. Syukuran, Ustaz. Afwan. Jazakumul khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Dari Palembang terhubung Ibu Evi yang membaca pada tamrin atau latihan pertama ini, Ustaz. Wasil, kita lanjutkan. Baik, Ustaz, silakan. Tidak mengapa kita kasih kesempatan lagi bagi al-ikhwah dan akhwat untuk bisa membaca latihan pertama. Baik. Kita langsung membuka kembali di layanan lain telepon untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang ingin terhubung dalam latihan malam hari ini. Naam, sudah ada yang masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Ibu Sulis di Magelang. Ibu Sulis di Magelang. Naam. Iya, silakan. Ibu Sulis, ada bukunya? Ada, Ustaz. Nah, baik. Silakan Ibu Sulis. Iqra' waktu. Ya. Baca dan tulislah. Ya. Wahid. Hadha masjidun wa hadhihi madrasatun. Naam. Ini masjid dan ini sekolah. Ya. Isnan. Man hadhihi? hadhi ukhtu Abbasin. Sekali lagi, hadhi. Hadhi ukhtu Abbasin. Iya, bagus. Penekanan di ba, sahih. Siapa ini? Ini saudara perempuannya Abbas. Iya. Teruskan. Hada tikun wahadi dajjatun. Naam. Ini ayam jantan dan ini ayam betina. Iya. Arba'ah. Hadi hadab nul mudiri wahadihi bintul mudarrisi. Iya, mumtazah. Ini anak laki-lakinya kepala sekolah dan ini anak perempuannya guru. Nah, sahih. Khamsah. Hadihi ummu Yasirin. Ini ibunya Yasir. Ah, santi. Terus. Aina kitrul lahmi. Nomor berapa tadi ummu? Setelah khamsa? Sita. Iya. Aina kitrul lahmi? Hiya fisala jati. Nah. Mana? Kitru apa Ustaz? Keder bisa bermakna kendi seperti di gambar atau panci. Pada zaman bisa. Kita bisa menggunakan kidr. Nah, di mana panci daging itu boleh? Iya, sahih. Itu dia. Dia di dalam kulkas. Nah, bukankah panci pada zaman kita terkadang kita letakkan daging di dalamnya, Umu? Iya. Heeh. Umu lebih paham insyaallah. Berarti panci bisa tidak kidrin? Pada zaman kita bisa. Dia dipakai untuk memasak, bisa juga untuk memakai di tempat penyimpanan. Bisa untuk daging dan bisa yang lainnya. Ya. Paham ti? Fahimna. Satu lagi, sab'ah. Sab'ah. Hadza babun wa hadhihi nafidatun. Nah. Ini pintu dan ini jendela. Iya, syukran. Syukran. Satu pertanyaan Mumu. Iya, Ustaz. Di sini ada beberapa pola kalimat al-idhafah. Bisa menunjukkan dua contohnya? Idhofah? Iya. Saya Ratul Mudiri. Saya Ratul Mudiri, itu pertama, bagus. Berikutnya? Sebentar, ada saya Ratul Mudiri di sini? Di dalam kalimat ini? Oh, yang di dalam kalimat? Di dalam kalimat. Yang ikra waktu, Ustaz? Betul, yang barusan mau baca, barusan. Oh. Jangan dari luar. Ukhtu Abbasin, bagus. Satu lagi. Nama Bintul Mudarrisi. Bintul Mudarrisi, iya, syukran. Syukran Ummu. Syukran laki. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah, terima kasih telah terhubung dari Magelang, Ibu Sulis, di kesempatan malam hari ini. Baik Ustaz, itu ya. Nanti yang pertama. Sekarang kita lanjutkan. Kita masuk ke at-tamrin ats-tsani. Nah. Siap ikhwan studio? Halaman 36 sekarang. Sittatun wa thalathun. Di sini tamarin, ini tamrin ats-tsani, at-tamrin ats-tsani, latihan kedua. Di sini banyak gambar. Di sini banyak gambar. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 baris kali 3, 15 gambar. Ana minta ada 3 ikhwan di studio, berarti 3 benda dijawab. Dan mana kata tunjuk yang dipakai? Contoh. Di sini ada gambar pertama paling kanan, paling atas kanan. Apa ini ikhwan? Apa bahasa Arabnya? Qalamun, mudhakkar atau mu'annath? Mudhakkar. Pertanyaan yang mana? Ma hadha atau ma hadihi? Ma hadha. Terus? Jawab? Hadha qalamun. Pahami dulu gambarnya, apa namanya dalam bahasa Arab, kemudian baru kita tentukan mana kata tanyanya. Berarti kalau kolamun lengkapnya bagaimana ikhwan? Kalau kolamun, ma hadha, jawabannya hadha kolamun. Seperti itu kerjakannya. Faham tum? Baik, gambar kedua. Tafadhal, gambar apa ini? Sendok. Apa saya tahu itu sendok. Bahasa apa, Pak? Amil aqatu. Yang mana kata petunjuk, kata tunjuk yang dipakai? Hadihi. Berarti yang mana dia? Mahadi. Mahadi. Ayo, sama-sama. Mahadihi. Terus. Hadihi mil aqatu. Mil aqatu. Hadihi. Mil aqatu. Faham, Tom? Satu lagi. Gambar apa ini setelah sendok? Kitabun. Yang mana kata tanya? Mahada. Ah. Sama-sama, Eko. Mahada. Ada kitabun. Ah, fahim tum? Satu orang. Satu orang, satu soal. Tafadhal, dari antai syekh. Bismillah. Tamarinu. Latihan-latihan. Ma hadza? Naam. Hadza qalamun. Wa ma hadhihi? Hadhihi mil'aqatun. Apa ini? Ini sendok. Lanjutan. Naam, antum baca dua tapi antum terjemahkan cuma satu. Oh. Sendok saja. Naam. Ma hadza? Hadza qalamun. Nah, satu saja. Terjemahkan. Apa ini? Ini pulpen. Cukup. Yang berikutnya sendok. Tabal. Ma hadhihi? Apa ini? Hadhihi mil'aqatun. Ya. Ini sendok. Iya. Yang ketiga buku surah. Bagaimana tadi? Kalau tanya? Ma hadhihi? Ah, ma hadhihi? Ma hadhihi kitabun. Ma hadza? Ma hadza? Kitabun. Hadza kitab. Hadza kitab. Baik. Naftah al-majal lil-mustami' wal-mushahid. Naam, Ustaz. Khotib sampai pendengar di manapun Anda berada, silakan untuk latihan kedua ini yang ada pada halaman ke-36. Anda yang ingin bergabung untuk membaca serta menjawabnya, silakan di 0218236543. Naam, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dengan Ummu Aufah diri yang. Ummu Fadil? Ummu Aufah. Ummu Aufah. Dari mana, Ummu? Ummu Aufah diri yang. Oh, Ummu Aufah diri yang. Ummu Aufah diri yang. Baik. Waalaikumsalam. Ada bukunya Ummu Aufah? Naam. Tafadhali. Gambar paling terakhir, baris pertama. Ma hadza? Naam. Hadza komisun. Naam. Hadza komisun. Sahih. Terjib, terjib ilah samahti. Apa ini? Ini kemeja. Iya. Baris kedua. Ma hadza? Hadza baitun. Naam. Apa ini? Ini rumah. Mumtazah, mumtazah, Masya Allah. Ma hadza? Ma hadzihi? Ma hadzihi, sahih. Hadzihi sa'atun. Hadhihi sa'atun. Nah, Masya Allah, jawab sahih. Apa ini? Ini jam tangan. Baik, jam tangan mudzakkar wala mu'annath? Mu'aufa? Mu'annath. Mu'annath. Kenapa kita tahu bahwa itu mu'annath? Ada ta marbutah. Naam, ahsant. Teruskan. Ma hadhihi? Hadhihi sayyaratun. Hadhihi sayyaratun. Bagus. Apa ini? Ini mobil. Naam. Terus satu lagi. Ma hadza? Hadza babun. Hadza babun. Apa ini? Ini pintu. Iya, syukran. Syukran Ummu Aufah. Jazakillah khairan. Cukup. Kita tunggu teleponnya insyaallah pekan depan. Khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih telah terhubung dari Riau di kesempatan malam hari ini Ummu Aufah. Di belakang beliau Anda yang ingin melanjutkan, masih ada beberapa kata yang dapat Anda jawab di kesempatan malam hari ini di halaman 36. Nah, silakan. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, dengan siapa, dari mana? Dengan Bu Syifa di Bali. Di Bali. Iya. Nah, Masya Allah. Silakan. Dari Sumatera ke ujung Jawa, Bali. Nah, Bu Syifa, ada bukunya? Ada, Ustaz. Baik. Silakan Ibu Syifa, baris ketiga ada empat gambar itu, walaupun yang satu agak, yang dua gambar di atas, dua gambarnya agak di bawah sedikit. Baris ketiga, gambar kaki dari situ. Nah, Ustaz. Iya. Silakan. Hadza. Dimulai dari pertanyaannya dulu. Ma hadza atau ma hadhihi? Yang mana dia? Ma kaki rijlun. Rijlun. Muzakkar atau muannats? Rijlun. Rijlun muzakkar. Ma hadza? Yakin muzakkar? Rijlun muzakkar. Kenapa yakin bahwa itu muzakkar? Karena tidak ada tak marbutuh, Ustaz. Tidak tak marbutuh, tapi dia anggota badan yang berpasangan. Oh iya, yang berpasangan ya. Iya, Bu Syifa. Iya. Iya, ya. Mohon lebih jeli lagi. Ma hadhihi? Iya. Hadhihi rijlun. Ahsanti. Anti mumtazah. Lanjutkan. Wasili. Sepeda. Ma hadhihi? Hadhihi sayyaratun. Sepeda. Yakin? Sepeda sayyaratun? Sepeda sudah tadi. Sayyaratun sudah lewat tadi. Sepeda, maaf. Nah, gambarnya sepeda sekarang, Om. Setelah kaki sepeda sebelah kirinya. Banyak sepeda. Ma hadhihi? Iya. Hadhihi darajatun. Hadhihi darajatun. Iya. Sekali lagi. Ma hadhihi? Ma hadhihi? Iya. Hadhihi darajatun. Iya. Terjemahkan. Apa ini? Ini sebuah sepeda. Iya. Kalau sayyaratun tadi itu apa maknanya sayyaratun? Mobil, Ustaz. Iya. Sepeda apa tadi, Umu? Baru beberapa detik yang lalu. Darajatun. Mumtaz. Mumtazah. Masya Allah. Terus, gambar tangan itu. Ma hadihi. Ya. Hadihi yaddun. Yaddun atau yadun? Yaddun. Di tasdid dalnya. Apa tidak? Tidak, Ustaz. Yaddun. Ah. Ulang saya lagi. Ma hadihi. Ma hadihi. Hadihi yaddun. Kenapa pakai hadihi? Bukannya ini muzakkarmu? Tangan, Tad. Tangan kan ada dua tangan, Tad. Ah, baik. Bagus. Karena kedua. Iya, mumtaz. Karena tubuh yang berjumlah dua, Tad. Iya. Nah, berikutnya. Ma hadza. Nah, Umu ngambil gambar yang mana nih? Ada gambar hidung atau gambar mata nih? Ana ambil gambar hidung, Tad. Ah, hidung. Bagus. Hadza famun. Ampun. Anfun, nah. Ampun. Sekali lagi, mahada. Mahada, hada anfun. Anfun, iya. Kalau seandainya kita ambil matanya, bagaimana jadi Umu? Mahadihi. Bagus. Terus? Hadihi ainun. Mumtaz, masya Allah, masya Allah. Mumtazah, anti mumtazah. Bagus sekali Umu, Bu Syifa, masya Allah. Jazakillah khair, syukran laki, wa barakallahu fiik. Kita tunggu teleponnya. Nah, Ustaz. Depan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah, terima kasih Ibu Syifa di Bali ya, yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Nah, Ustaz, kita lanjutkan. Lanjutkan. Nah, dan masih ada satu gambar, masih ada satu baris lagi. Nah, berikutnya bagi Anda bahkan yang, dua baris. Ya, dari yang gambar jenggot ini sebenarnya. Betul. Nah, bisa mulut, bisa jenggot. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung di 0218236543. Anda yang ingin terhubung di kesempatan malam hari ini, kita sapa. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Umu Sofia di Aceh. Umu Sofia Aceh. Nah, silakan. Dari tadi Jawa lu ke Aceh, Jawa ke Aceh, luar biasa. Jawa ke Sumatera, masya Allah. Umu Sofia, saya beri dua baris sekaligus. Hujan deras sekali di sini, Ustaz. Ah, suara saya kurang jelas. Hujannya tadi deras. Hujan deras. Ya. Oh iya. Ah, masya Allah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Semoga Allah berikan manfaat hujannya, insya Allah. Amin, Ustaz. Suara saya jelas semua. Gimana, Ustaz? Udah sampai mana, Ustaz? Baris keempat sekarang. Halaman. Oh, halamannya. Halaman 31. Mohon maaf, 36. Sittatun wa thalathun. Ya, Ustaz. Sudah? Sudah, Ustaz. Gambar, gambar itu ada gambar jenggot dan ada gambar mulut. Pilih mana, Umo? Jenggotnya atau mulutnya? Jangan pilih kumisnya, kita tidak bicara kumisnya. Mulut, mulut misalnya. Mulut, apa bahasa Arabnya mulut? Famun. Famun, mana kata tanyanya? Hadza famun. Hadza famun, kata tanyanya bagaimana? Ma hadza atau ma hadhihi? Ma hadza. Ma hadza. Hadza famun. Nah, terjem. Terjemi lau samahat. Apa ini? Ini mulut. Baik, kalau kita ambil jenggotnya, bagaimana Umo? Apa bahasa Arabnya jenggot? Bahasa Arab jenggot apa, Ustaz? Saya yang nanya, bukan Umo yang nanya. Lihyatun. Lih, apa, Ustaz? Lihyatun. Lihwatun. Ya, la, lam, ha, ya, tamarbutah. Lihyatun. Lihyatun. Ya. Muzakar atau mu'anas ini lihyatun? Mu'anas. Mu'anas, Masya Allah. Bagaimana jadinya? Ma hadihi. Ma hadihi. Hadihi lihyatun. Lihya, ya, lihyatun. Lihyatun. Bukan ja, tapi ya. Apa maksud? Ya, ya. Ya. Ya. Oh ya. Lihya. Bukan lihja. Lihya. Hadihi lihyatun. Mumtaz. Ya. Terus. Ma hadihi. Ya. Hadihi mil'aqatun. Ah, ibu ngambil sendoknya. Baik. Kalau kendinya bagaimana? Yang mana, Ustaz? Kalau kendinya bagaimana? Apa bahasa Arab kendi? Pancinya itu. Ma hadihi. Hadihi kidrun. Hadihi kidrun. Bagus. Terus. Apa ini? Ini kendi. Iya, bagus. Terus. Ma hadihi, hadihi mil'aqatun. Ah, mil'aqatun lagi? Mil'aqatun ini udah. Masa mil'aqatun lagi? Agan ada sendoknya, Ustaz. Ah, sudah lewat. Sendok sudah lewat tadi kan. Sudah sendok, sudah kendi, sudah setrikaan sekarang. Yang mana, Ustaz? Setrikaan, setrika, setrika. Sebelah kirinya. Kamu san, kapan deras ujiannya, Ustaz? Allah musta'an. Allah musta'an. Baik, jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah. Jazakumullahu khair telah terhubung dari Aceh di kesempatan malam hari ini, barangkali dapat terhubung kembali di latihan-latihan berikutnya. Ya. Baik, kita melanjutkan latihan ini. Ada tersisa beberapa gambar yang belum terjawab atau dibacakan. Anda yang ingin mencobanya silakan dapat terhubung di 021-823-6543 dan kita angkat kembali. Halo. Naam. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? Dengan Umu Zaki di Karawang. Di Karawang, Umu Zaki. Silakan, Ustaz. Umu Zaki, ada 6 gambar tersisa. Siap, Umu Zaki, jika semuanya Umu Zaki yang ambil. Dari mana ya, Ustaz? Setrika, kursi, ya? Terus ke bawah. Setrika, oh. Kursi, kemudian ke bawah. Oh, ya, Ustaz, ya. Tafadzali. Ma hadihi. Ya. Hadihi mikwatun. Hadihi mikwatun. Ini setrika. Bagus, terus. Ma hadza. Ada kursiun. Ya. Apa ini? Ini kursi. Ah, santi. Ma hadihi. Hadihi salajatun. Naam. Kota terputus. Nah, asaf syarif. Nah, mohon maaf. Belum sempat terbaca semua atau Umu Zaki tadi nama. Iya, baru dua. Ya, baru dua. Baru tiga. Gambar. Tiga gambar. Nam, dari Karawang, Umu Zaki, barangkali akan terhubung kembali atau para pendengar yang lainnya. Ada yang ingin menghubungi melalui layanan telepon, kita sapa kembali. Halo. Silakan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak? Dari mana? Pak Darlan di Palu. Dari Palu. Pak Darlan. Pak Darlan. Ya. Mohon maaf, dikecilkan dulu ya volume televisi atau radio yang di rumah. Fokus saja di gagang telepon atau handphone saja. Baik, Pak Darlan, silakan. Sudah dimatikan televisinya, Pak Darlan? Radionya sudah? Sudah, Ustaz. Baik. Ada 4 gambar di bagian akhir. Siapa, Pak Darlan? Ya, Ustaz. Tafadhal. Ma hadhihi? Ya, ma hadhihi? Bagus. Hadhihi thallajatun. Hadhihi thallajatun. Naam. Apa ini? Ini kulkas. Iya, bagus. Ma hadza? Hadza masjidun. Ah, sebelum masjidun, di atasnya ada apa itu? Oh, biasa. Ma hadza? Hadza miftahun. Bagus. Lanjutkan, masjid. Apa ini kunci. Iya, muntaz. Ma hadza? Hadza masjidun. Naam. Apa ini masjid. Iya, muntaz. Satu lagi. Ma hadza? Hadza apa itu? Lupa apa dalam? Itu najmun. Hadza najmun. Iya. Apa ini bintang. Iya. Apa tadi bahasa Arabnya bintang, Pak Galan? Najmun. Najmun, baik. Saya akan sebutkan gambarnya. Pak Galan, siapkan kata Arabnya. Ya. Siap? Setrika. Apa Ustaz? Setrika. Setrika hazihi mikwatun. Iya, hazihi mikwatun. Kemeja. Hadza qamisun. Mumtaz. Kendi. Hadhihi kidrun. Tangan. Hadhihi yadun. Iya, hidung. Hadza anfun. Mumtaz, masyaallah. Bagus sekali, Pak Dalan. Mumtaz. Jazakallahu khairan padalan atas partisipasi dalam ini. Kita tunggu insyaallah di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari Palu telah terhubung Pak Darlan di kesempatan malam hari ini. Nah, itu pertanyaan atau latihan kedua, Ustaz? Ya, dengan demikian selesai sudah. Tapi alangkah afdalnya kita tutup. Kita ulang kembali. Baik. Kita tutup dengan pengulangan kembali untuk Ikhwan Studio. Ana belum puas dengan Ikhwan Studio ini. Ana belum puas. 3 orang ini harus baca semuanya. Siap? Sudah cukup diajarkan sama Ikhwan dan Akhwat di telepon tadi. Ah, tafadhal, dari siapa? Siapa? Sukarelawan pertama. Saya tidak mengatakan korban pertama, sukarelawan pertama. Siapa? Ya. Tafadhal. Bismillah. Ma hadza? Hadza qalamun. Apa ini? Ini pulpen. Iya. Wa ma hadhihi? Hadhihi mil'aqatun. Iya. Apa ini? Ini sendok. Iya. Ma hadza? Hadza kitabun. Apa ini? Ini buku. Iya. Wa ma hadza? Hadza qamisun. Masyaallah. Dan apa ini? Ini kemeja. Iya, ada wa digunakan sini. Bagus sekali. Teruskan. Gambar berikutnya. Ma hadza? Hadza baitun. Naam. Apa ini? Ini rumah. Naam. Wa ma hadhihi? Hadhihi sa'atun. Sa'atun, mumtaz. Dan apa ini? Ini jam tangan. Iya. Terus. Ma hadihi? Ya. Hadihi sayyaratun. Mumtaz. Apa ini? Ini mobil. Ya. Wa ma hada? Hada babun. Nah. Dan apa ini? Ini pintu. Mumtaz. Cukup. Baris berikutnya. Dua baris juga. Bismillah. Gambar apa ini, Afi? Ada samun. Hah? Kaki, kaki. Ah. Ma hada ada rijlun. Nah, apa baris sebelumnya bilang apa tadi, ah? Abu Abdullah? Samun. Hah? Samun. Samun. Mulut maksudnya? Ah, famun. Iya. Ya. Salah, bukan samun. Famun. Nah, famun, pendek. Famun. Iya, bukan famun, tapi famun. Sebelum itu kaki. Apa tadi? Rijlun. Nah, silakan dibuat kata tanya dan dibuat jawaban. Ma hadza? Ma hadhihi? Ma hadhihi? Bagus. Hadhihi rijlun. Hadhihi rijlun. Bagus. Terus. Apa ini? Ini kaki. Iya. Setelah kaki sepeda. Ma hadhihi? Iya. Hadhihi sayyaratun. Ah, sepeda, bukan mobil. Sayyaratun mobil. Sepeda. Hadhihi darajatun. Darajatun. Apa ini? Ini sepeda. Iya. Tangan. Ma hadhihi? Ya. Hadhihi yadun. Hadhihi yadun. Terakhir. Hidung. Apa ini? Ini tangan. Ma hadha? Hadha anun. Hah? Sarah kerata, bukan anun. Anfun. Anfun. Bukan anfun. Anfun. Biasa. Anfun. Bagus. Iya. Apa tadi maknanya? Apa ini? Ini hidung. Iya. Cukup. Cukup. Anak beri kesempatan bagi antum nanti minggu depan untuk lebih persiapan. Minggu depan lebih persiapan dan lebih perhatian pelajaran, insya Allah. Minggu depan? Ya, hah? Jawabannya di buku ini beda. Atau pakai buku apa itu? Buku palsu jangan-jangan? Hah? Buku asli? Allah musta'an, Allah musta'an. Enggak apa? Nanti kita pakai buku antum mungkin minggu depan, insya Allah. Siap? Siap. Kita pakai versi buku antum, insya Allah. Anda akan lihat nanti, insya Allah. Waktu sudah jam 9:30, Anda serahkan ke Abdul Ghaffar. Baik, Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan nampaknya ini adalah akhir dari percobaan kita. Kita akan tutup saja, Ustaz. Mungkin ada ikhtitam yang ingin akan disampaikan. Baik. Sebagai penutup, kesimpulan daripada apa yang telah kita bahas, bahwa di pelajaran ke-6 ini kita membahas tentang al-mu'annath, bahwa kata benda dalam bahasa Arab ini punya dua gender, ada yang mudhakkar, ada yang mu'annath, ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Kemudian tadi sudah kita jelaskan bahwa ghalibnya mu'annath itu jika diakhiri tak marbutah. Hanya saja ada beberapa kata benda yang memang sama'i menurut apa yang kita dengar dari orang Arab bahwa ini mu'annath tanpa tanda tak marbutah. Seperti kalimat qidrun dan kata-kata lainnya nanti akan satu persatu akan kita bahas. Seperti contohnya misalnya adalah syamsun, syamsun mu'annath. Kemudian ada pun yang terkait dengan anggota badan, jika itu berpasangan maka dihukumi juga dengan hukum mu'annath. Dan kata tunjuk yang kita gunakan untuk mu'annath adalah hadihi. Demikian sebagai penutup kita, semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.